Maneh bae ayang bajalan lingaulah kami nan badua. Badarai, badarai juga hilang dadape diurai mao. Tinggalkan kami, tinggallah kami. Menang wang babat, tiado tampe. Kami kabatenggawan. Bulan manangi, hari marato. Tahun kobana, Tuhan bakanda. Ayah nanti do. Kini mandelang tiado nanti.